Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dalam kajian khusus muslimah dari kitab Takrimul Mar'a fil Islam, kemuliaan wanita dalam keindahan agama Islam. Dan kita masih dalam pembahasan seputar jilbab al-mar'a al-muslimah, jilbab wanita muslimah, dan kita telah sampai pada syarat-syarat jilbab. Bagaimana jilbab yang syar'i, jilbab yang sesuai dengan ketentuan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang diamalkan dan dipraktikkan oleh para sahabiah radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana pakaian-pakaian syar'i tersebut telah kita jelaskan di antara syarat-syarat jilbab bagi muslimah. Yang pertama adalah jilbab tersebut tidak sempit, sehingga jilbab itu bisa menggambarkan bagaimana lekuk-lekuk tubuhnya. Sehingga jilbab yang pertama syaratnya adalah harus lebar. Yang kedua, syarat yang kedua adalah jilbab tersebut tidak transparan atau tembus pandang, sehingga bisa menampakkan bentuk yang ada di balik kain tersebut. Dan ini bukan jilbab yang syar'i. Ya. Kain transparan, kain yang tipis atau menerawang ketika dilihat di bias cahaya biasanya tergambar. Ya, tergambar apa yang ada di dalam pakaian atau kain tersebut. Maka dipilih wajib bagi muslimah atau wali dari kaum muslimah tersebut, baik itu wali dari istri ya, ataupun dari ayah dari putri atau akhwat, mencarikan kain yang tidak transparan. Adapun ketebalan dan ketipisan itu relatif. Biasanya kain yang bagus, ya, kain yang mah bagus tentunya agak mahal harganya, dia tipis tapi tidak tembus, tipis tapi tidak transparan, sehingga ringan bagi si akhwat atau muslimah ini untuk memakainya. Tidak berat, ya, juga tidak panas. Nah, kain-kain yang seperti ini yang nyaman untuk dipakai. Akan tetapi dengan syarat tadi, dengan syarat jilbab tersebut lebar, ya, tidak ngepres ke badannya, dan juga tidak transparan atau tembus pandang. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kemarin juga sempat kita singgung, ya, di antara syarat yang ketiga barakallahu fikum, atau sebelum kita masuk syarat yang ketiga, di sini ada beberapa hal yang istilah syar'i yang mungkin harus dipahami oleh kita semuanya, baik itu muslimin ataupun muslimah, yaitu seputar istilah jilbab dan hijab, ya, istilah jilbab ataupun hijab. Yang pertama, jilbab. Ya. Jilbab, ada sekian pendapat dari kalangan ulama tentang makna jilbab itu sendiri. Ya. Penyebutan jilbab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-59 dan telah berlalu pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Ini asal kata dari penyebutan jilbab itu. Wahai orang-orang beriman, wahai para nabi, wahai sekalian nabi, katakan kepada istri-istrimu, ya, karena istri nabi lebih dari satu, wabanatika, dan putri-putrimu, wanisa'il mu'minina, dan juga kaum muslimah dari kaum mukminin, ya. Yani wanita-wanita kaum mukminin, apakah itu istri mereka ataukah putri-putri mereka? Alaihinna min jalabibihin, wajib atas mereka untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka, ya. Yudnina alaihinna, wajib atas mereka untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Nah, maka diantara pendapat-pendapat para ulama tersebut dari penyebutan jilbab itu sendiri, ya, apa sih yang dimaksud dengan jilbab? Maknanya itu apa? Pendapat yang paling kuat dari sekian pendapat mereka adalah jilbab itu adalah sebuah kain, ya, yang digunakan oleh wanita menutupi badannya, ya, di atas pakaiannya, itu yang disebut dengan jilbab. Jadi kain yang menutupi badannya di atas pakaiannya. Barakallahu fikum. Maka di sini dapat kita pahami bahwa wanita dikatakan menggunakan jilbab, yaitu ketika dia telah berpakaian, ya, kemudian dia tutupi dengan kain lagi. Ini yang dimaksud dengan jilbab. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi dalam tafsir dalam surat Al-Ahzab ini yang kita baca tadi, beliau menyebutkan jilbab itu adalah kain yang digunakan wanita menutupi badannya di atas gamisnya. Ya. Di atas gamisnya dan khimarnya. Khimar nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan khimar. Jadi di atas gamis dan khimar. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini perlu dipahami. Ini yang dimaksud dengan jilbab. Dan pernyataan senada juga disampaikan oleh al-imam al-mufassir al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dan juga disebutkan pula oleh al-imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, sehingga ini mungkin yang bisa kita jadikan dasar jilbab, penamaan jilbab atau definisi jilbab itu apa? Ya, satu kain atau sebuah kain yang dipakai untuk menutupi badan di atas pakaiannya. Ya. Dan juga dari pendapat al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, al-Imam al-Baghawi rahimahullah, menutupi pakaian ya dan juga khimar. Apa khimar itu? Khimar ya. Bukan khimar, kalau khimar pakai ha ini maknanya keledai. Tapi pakai kha, khimar. Nah, khimar dalam bahasa kita disebut dengan kerudung. Dalam bahasa kita disebut kerudung. Kerudung ini digunakan untuk menutup kepala. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Asy-Syaukani, dan juga Al-Imam Ibnul Athir dalam An-Nihayah. Barakallahu fikum. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari, khimar, yang dimaksud khimar bagi wanita, kedudukannya itu sama seperti imamah atau sorban bagi lelaki. Ya. Ini yang disebut khimar. Yaitu kerudung yang menutupi kepala wanita dan juga lehernya. Barakallahu fikum. Yang modelnya atau bentuknya seperti halnya imamah yang dipakai oleh kaum lelaki. Nah, adapun kaum lelaki yang memakai ya kain yang menutupi kepalanya itu disebut imamah, bukan kerudung. Ya. Biasanya para ulama, yakni orang-orang juga lebih khusus menyebut kalau imamah itu adalah yang diikat, ya. Jadi sorban yang diikatkan ke kepala, diikat dengan berbagai ikatan, ya, sehingga membentuk semacam peci atau penutup kepala yang di belakangnya ada sisa kainnya. Ini biasanya yang seperti ini disebut imamah. Adapun yang hanya sebatas dijatuhkan saja atau dijulurkan saja di atas kepalanya, ya, juga di atas dadanya, menutupi pundaknya, itu disebut sebagai qutrah, ya. Qutrah. Nah, beberapa hal juga yang perlu juga kita ingatkan bagi kaum lelaki. Mungkin di kajian kita di pagi hari ini mungkin ada beberapa dari ikhwah yang juga ikut mendengarkan terkait dengan penggunaan imamah. Ya. Karena banyak juga ikhwah memakai imamah mungkin dalam sholatnya, atau mungkin terkadang dia pakai ketika hari Jumat, ya, atau mengkhususkan juga ketika hari raya dan yang lainnya. Maka di antara nasihat para asatidah dan juga nasihat para ulama tentunya, ya, di antaranya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau menyarankan, menghimbau kepada ikhwah, ya, kaum muslimin yang menggunakan sorban, ya, jika dia tidak memiliki lihyah yang lebat, sekali lagi, jika dia tidak memiliki atau tidak mempunyai lihyah yang lebat, ya, lihyah lebat itu bisa dilihat jika jika lihyah tersebut tidak menampakkan kulit dari wajahnya. Ini yang disebut lihyahnya lebat. Ya, ini kulit wajah atau kulit janggutnya ini tidak kelihatan, kulit janggutnya. Adapun yang kelihatan berarti ini tidak lebat. Maka disarankan dan dianjurkan ketika dia memiliki lihyah yang tidak lebat, hendaknya ia pakai sorban tersebut dalam bentuk imamah. Adapun yang lebat, boleh dia menggunakan imamah, sorban itu dijadikan imamah, diikat, atau dijadikan kutroh. Ya, hanya sebatas dijulurkan begitu saja di atas kepalanya. Boleh. Ya. Jika lihyahnya katifah. Ya. Lebat lihyahnya. Nah. Kenapa? Ya, ini kita menghindar dari penyerupaan dengan al-unsa. Ya. Ketika kita tidak memiliki lihya, apalagi lihyanya cuma sedikit, sekian senti saja, ya, 10 senti, ya, itu pun jarang-jarang, maka hendaknya sebaiknya dipakai sorban tersebut dalam bentuk imamah. Nah, agar tidak menyerupai wanita. Nah, adapun ketika lebat, ya, maka silahkan mau menggunakan sorban itu sebagai kutroh, hanya sebatas diletakkan, dijulurkan saja, atau hanya diikat, silakan, tidak mengapa, karena orang dari kejauhan sudah melihat bahwasanya dia adalah seorang lelaki, ya, dengan adanya lihya yang lebat tadi. Ini sekelumit, ya, sekelumit tambahan faidah terkait dengan sorban. Adapun khimar, sekali lagi, khimar adalah penutup kepala yang digunakan oleh kaum wanita atau disebut juga kerudung. Nah, disampaikan atau dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, khimar bagi wanita itu kedudukannya sama dengan apa? Imamah atau serban bagi kaum lelaki, yakni menutupi kepalanya. Barakallahu fikum. Terkadang juga khimar dipakai selain menutup kepalanya, juga dipakai menutupi wajahnya. Nah, namun bukan satu kebiasaan dan juga kelaziman, ya, tidak harus. Nah, akan tetapi bagaimana caranya dia kepala ini juga tertutup. Barakallahu fikum. Ini istilah khimar, kerudung. Ada juga istilah hijab. Nah, apa yang dimaksud dengan hijab? Nah, hijab itu asal maknanya adalah benda yang memisahkan antara dua jasad, itu disebut hijab. Nah, hijab itu adalah benda yang memisahkan dua jasad. Dalam istilah yang lain, termasuk istilah dalam berpakaian, hijab itu suatu yang menghalangi lelaki melihat wanita, itu disebut hijab. Baik tirai, ya, tembok, pintu, maupun pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Ini disebut hijab. Jadi hijab itu lebih umum istilahnya, tidak khusus, ya. Ketika seorang datang, ya, di dalam rumah, dia duduk di dalam rumah, di ruang tamu, antara ruang tamu dan ruang tengah itu ada tirainya. Maka tirai ini, ya, yang menghalangi penglihatan lelaki langsung ke ruang tengah ini, itu disebut dengan hijab. Nah, atau mungkin pintu itu juga disebut sebagai hijab. Atau pakaian sama, ya, bisa juga disebut sebagai hijab. Sehingga Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengistilahkan tidak setiap jilbab adalah hijab. Ya. Dan tidak setiap hijab disebut jilbab. Nah, tidak setiap atau afwan, balik, setiap jilbab adalah hijab, afwan. Kata Syekh Albani, saya ulangi, setiap jilbab, kita sudah tahu istilah jilbab tadi adalah pakaian kain yang menutupi seluruh tubuh wanita di atas lakannya. Jadi setiap jilbab disebut sebagai hijab. Tapi tidak setiap hijab disebut sebagai jilbab. Kenapa? Karena hijab itu maknanya umum. Bisa tembok, bisa sitar, bisa tirai, ya, bisa pintu. Nah, dan yang lainnya. Ya, benda yang memisahkan antara dua jasad tadi. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ada juga disebut di sini istilah yang berikutnya yang disebut dengan dir'un. Ya. Dir'un. Apa itu dir'un? Dir'un itu lebih gampangnya gamis. Ya. Dir'un itu lebih mudahnya kita sebut sebagai gamis. Ya. Ketika wanita keluar rumah, nah, kemudian dia melewati atau berdiri di hadapan lelaki yang bukan mahram, maka wanita muslimah dianjurkan memakai dir'un, gamis. Ya. Gamis yang panjang yang menutupi tubuhnya dan kedua telapak kakinya. Gamis. Ya, ini perhatikan khususnya muslimah. Karena ini pembahasan khusus muslimah, ya, walaupun mungkin ada dari kaum muslimin yang mendengarkan misalnya, ini konteksnya muslimah sekarang. Gamis untuk muslimah bentuknya panjang dan menutupi seluruh tubuh. Tentunya tadi syarat-syarat tadi apa? Tidak ketat, ya, tidak tipis atau transparan, longgar. Menutupi seluruh tubuhnya termasuk telapak atau kedua telapak kakinya. Ditutupi. Boleh juga sampai isbal. Isbal itu adalah menjulurkan pakaian sampai di bawah telapak kaki. Atau sampai di bawah mata kaki. Ini isbal. Boleh isbal bagi khusus bagi kaum wanita. Larangan dari isbal adalah khusus bagi kaum lelaki. Gak boleh. Kalau kaum lelaki di atas mata kaki. Ya. Pakaian kaum lelaki paling afdol pertengahan betisnya. Jika dia enggan, maka hendaknya dia sampai di atas mata kaki pas. Boleh. Tidak boleh melebihi mata kakinya. Nah, adapun wanita, kebalikannya, dia harus melewati mata kakinya atau bahkan sampai menutupi telapak kaki kakinya. Nah, lebih bagus lagi, selain dia menggunakan dir'un atau gamis, wanita memakai kaos kaki. Ya. Memakai kaos kaki dan lebih sempurna lagi apabila dia memakai celana panjang yang longgar. Khusus wanita, celana panjang khusus wanita kemudian dipadu dengan kaos kaki yang tidak tipis, ya. Tidak tipis maksudnya tidak transparan, tidak tembus pandang. Barakallahu fikum, satu warna. Ya. Dan gamis menutupi seluruh tubuhnya sampai telapak atau kedua telapak kakinya. Nah, ini terkait dengan apa? Yang dimaksud dengan dir'un tadi, menutupi tubuh wanita sampai telapak kaki. Ikhwani fiddin a'azzanallahu wa iyyakum, dan juga kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dari sini kita sekarang melihat beberapa mungkin pakaian dari saudara-saudara kita, atau mungkin putri-putri kita, atau yang balik ya, yang penekanannya di sini adalah ketika wanita itu anak, si anak ini sudah akil balig atau dia besar dewasa. Maka perhatikan terkait masalah gamis ini. Ya. Kadang-kadang kita abai. Kita mengabaikan model gamisnya. Yang penting kepala ditutupin atau muka ditutupin, tidak. Bagian bawah itu juga sangat penting untuk ditutupi. Karena itu bagian dari aurat. Karena aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali ya, muka dan telapak tangan ketika sholat. Adapun di luar sholat, maka wajib untuk ditutup seluruhnya. Seluruh tubuhnya. Kecuali mata untuk memandang jalan. Ya. Nah, perhatikan gamis istri kita atau putri kita. Perhatikan. Jangan sampai gamis mereka itu seperti apa? Ya, seperti gamisnya laki-laki di atas mata kaki. Ya, bedanya cuma kalau wanita biasanya dikasih kaos kaki, tidak cukup. Ya, harus melewati mata kakinya, harus lebih afdol lagi melewati telapak kakinya. Sehingga menutup telapak kakinya secara sempurna. Sehingga tidak terlihat telapak kaki itu. Barakallahu fikum. Nah, ketika mungkin gamis ini sudah mungkin bahannya karena terlalu bagus. Ya, sehingga sangat awet gamis ini. Mungkin dia beli masih usia misalnya 17 tahun. Ternyata dia berkembang 20 tahun. Dia bertambah tingginya misalnya. Bertambah 6 cm atau 10 cm. Itu kan jelas gamisnya terangkat. Ya. Jika memang kainnya bagus, jangan kemudian ditaruh, kemudian tidak dipakai. Silakan dipakai. Cuman apa? Dimodifikasi apa? Dikasih tambahan bawahnya dengan kain tambahan. Sehingga bisa menutupi telapak kakinya. Ya. Sehingga jangan mencukupkan hanya sebatas kaos kaki saja. Karena kaos kaki itu masih membentuk ya, lekuk-lekuk kakinya. Ya. Sehingga kelihatan, oh ini kalau kaos kaki, dia pakai kaos kaki saja, akan tetapi tidak tertutup, kelihatan mata kakinya, kelihatan tumitnya, kelihatan. Ya. Apalagi kalau kaos kakinya ada sedikit lubangnya. Ya. Kadang lubangnya juga lebar, kita nggak sadar. Di situ akhirnya tampak. Maka tolonglah untuk kaum muslimah, ya kalau lubang, kalau enggak bisa beli ya dijahit atau ditambal dengan kain yang serupa. Ya. Enggak dibiarkan begitu saja, tidak. Nah, akhwati fillah, azni Allah wa iyakunna, terkait masalah aurat ini sesempurna mungkin untuk ditutupin. Nah, adapun bagian atas tubuh dia tutup dengan khimar, kerudung, lalu ditambah lagi dengan jilbab panjang, ya. Di atasnya yang ditutup, yang menutup anggota tubuhnya, ya. Nah, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat, ya, beliau berpendapat wajib bagi wanita memakai jilbab dan khimar sekaligus. Apa khimar? Ya. Khimar itu tadi kita jelaskan, khimar adalah penutup kepala, ya, atau disebut, bisa disebut dengan kerudung. Ya. Biasanya sekarang sudah dimodifikasi, ya, sudah dimodifikasi jilbab ini menutup seluruh tubuhnya, dipadu dengan khimar, kerudungnya sekaligus. Nah, juga sekalian digabung dengan menutup wajah dan juga kepalanya. Maka pilih pakaian yang memang bisa menutupi tubuh ini secara sempurna. Nah, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang terkait dengan jilbab, syurutul jilbab satu dan kedua. Adapun yang berikutnya, qala asy-syekh Ibnu Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, di antara syarat jilbab alla yushbih libasul kafirat liqaulir rasul sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hendaknya pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafirah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, tidak menyerupai apa? Pakaian-pakaian kufar bagi wanita. Ini syarat pakaian wanita. Sebisa mungkin tidak bertasyabuh, menyerupai pakaian ahlil kitab, orang-orang kafir, baik itu dari kalangan ahlil kitab ataupun dari kalangan musyrikat. Nah, dalam prinsip agama Islam, kaum muslimin dilarang keras untuk bersikap tasyabuh dengan orang-orang kafir. Menyerupai, berusaha untuk menyamai modelnya, pakaiannya, nah, hari rayanya, bahkan semua perkara yang ada pada orang-orang kafir wajib untuk diselisihi. Tentunya cukup banyak ayat-ayat yang menyebutkan larangan bagi seorang untuk bertasyabuh, ya. Di antaranya disebutkan barakallahu fikum oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu itu sendiri, ya. Beliau menyatakan tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut, ya. Ini ancaman agar kita jangan menyerupai. Nam disebutkan oleh para ulama yang dimaksud bagian dari kaum tersebut, yakni orang yang memang meniti jalan mereka, ya. Golongannya bisa jadi nanti dia akan menjadi golongannya nanti ketika di akhirat. Ya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina, tetapi katakanlah unzurnya, dan dengarlah bagi orang-orang kafir sisaan yang amat pedih. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan tatkala menafsirkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, barakallahu fikum, oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum mukminin dari tasyabuh dengan mereka dalam segala perkara urusannya, termasuk diantaranya adalah pakaian, ya. Nah, dalil man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, Al-Imam As-Sanani rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan hadis ini adalah dalil yang menunjukkan siapa saja yang menyerupai orang-orang fasik, orang kafir atau ahli bid'ah pada segala sesuatu yang menjadi kekhususan mereka, baik pakaian, kendaraan maupun penampilan, maka dia termasuk golongan mereka. Sekali lagi, dalil tentang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongannya. Ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa siapapun yang menyerupai orang fasik, orang kafir, ahli bid'ah pada kekhususan mereka, dia baik pakaian, ada pakaian khusus bagi mereka, ya, mereka punya pakaian khusus dipakai untuk beribadah, khusus pakaian itu menjadi ciri khas bagi mereka, kendaraan pun demikian. Nah, penampilan, maka dia termasuk golongannya. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna. Sehingga para ulama menyatakan apabila seorang menyerupai orang kafir dalam hal pakaian dan meyakini, dia meyakini bahwa pakaian, dengan pakaian yang itu yang dia pakai saat ini, dia seperti orang kafir tersebut. Ya, kadang-kadang seorang memakai, dia melihat mungkin di salah satu iklan atau di salah satu media, ada salah satu orang kufar atau wanita kafir menggunakan pakaian tertentu. Akhirnya dia cari-cari model yang seperti itu. Ketika orang ini memakai, ya, si wanita ini memakai, muncul dalam dirinya perasaan, ya, ketika di hadapan cermin dia melihat, saya kok seperti dia, ya, atau dia ketika itu bangga, wah ini kan sudah mirip, gitulah, aku pakai ini sudah kayak yang tadi, sudah kayak yang tadi yang aku lihat. Nah, meyakini bahwa dengan pakaian itu dia seperti orang kafir tersebut. Nah, maka ketika dalam keadaan demikian, dia termasuk dalam ancaman hadis itu tadi. Ya, dia telah bersikap tasyabbuh dengan orang kafir tersebut atau dengan orang fasik. Ya, muslimah tapi fasikah. Dia memiliki kekhususan dari fashionnya, dia khusus. Akhirnya dia cari-cari, ah ini sama. Ketika dia bercermin atau mengenakan pakaian itu, dia punya keyakinan, saya mirip sama dia. Maka dia termasuk bagian dari golongannya. Namun apabila tidak ada keyakinan demikian, ya, maka para ulama terjadi perbedaan pendapat dari kalangan fuqaha. Ada yang berpendapat dia termasuk golongannya, ya, karena itu adalah teks zahir hadis. Ada pula yang dia tidak sampai mengatakan bahwasanya dia termasuk golongannya. Nah, hanya saja yang seperti ini perlu diberi pelajaran. Jangan bermudah-mudahan untuk meniru-niru tingkah dan pola mereka, ya, dalam khususnya dalam hal berpakaiannya. Nah, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah dan juga kaum muslimin yang mendengar radio ini, barakallahu fikum, terkait dengan tasyabbuh bil kufar. Nah, ada penjelasan dari barakallahu fikum, dari para ulama diantaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika menjelaskan larangan seseorang bertasyabbuh dengan orang-orang kafir khususnya. Nah, di dalam salah satu kasetnya yang diberi judul Silsilah Al-Huda wa Nur, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menjelaskan tentang ketentuan tasyabbuh yang dilarang. Ya. Sekali lagi, Al-Imam Al-Albani menjelaskan bagaimana sih tasyabbuh yang terlarang itu. Beliau menyebutkan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semua tindakan orang kufar, orang kafir, yang merupakan syiar khusus mereka, diharamkan atas umat Islam untuk melakukan dan menggunakannya. Sekali lagi, yang pertama, dua hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan larangan bertasyabbuh. Yang pertama, semua tindakan orang kafir yang merupakan syiar khusus. Sekali lagi, syiar khusus mereka diharamkan atas umat Islam untuk melakukan dan menggunakannya. Larangan ini masuk dalam dalil tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kekhususan suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa? Contoh yang mungkin bisa kita lihat dengan kasat mata. Menggunakan pakaian berwarna hitam-hitam ketika terjadi atau ketika berbela sungkawa atau ketika tertimpa musibah kematian saudaranya atau keluarganya atau karib kerabatnya, ketika dia saudaranya meninggal atau keluarganya meninggal, dia sudah rame-rame satu keluarga pakai pakaian hitam-hitam semua, kemejanya hitam, ya, jubahnya atau gamisnya hitam. Selain di waktu itu, tidak pernah dia pakai. Dia punya pakaian khusus. Ya. Ditambah lagi kacamata hitam, kerudung hitam, peci hitam, semuanya serba hitam. Maka ini yang disebut dengan tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan ini yang banyak dilakukan dan dikerjakan oleh kaum muslimah di negeri ini. Sikap latah, niru-niru, ya, ini menjadi tren sekarang. Apa yang dilihat, yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dia tiru, termasuk dalam permasalahan ini. Nah, ini mereka memiliki kekhususan memang. Orang-orang kafir ketika ada acara meninggal atau ketika mereka berduka, dia pakai hitam-hitam. Nah, sekarang orang-orang kita, ya, kita meniru akhirnya. Lalu apa bedanya dengan mereka? Inilah tasyabbuh yang terlarang. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, sunnatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sempat menyatakan, latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh senantiasa kalian akan mengikuti kebiasaan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit-sedikit kalian ngikutin, itu maksudnya. Nah, hingga kalau saja mereka, umat sebelum kalian itu, masuk ke dalam sebuah lubang hewan yang bernama Dhabb, niscaya kalian akan ikuti terus. Para sahabat mengatakan kepada Rasul, Al-Yahud wa-Nasara ya Rasulullah, qala faman. Apakah yang kamu maksud itu, wahai Rasul, Al-Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, kalau bukan mereka, siapa lagi? Ya. Dan terjadi, dilakukan oleh umat Islam, kebiasaan mereka ini. Ya sedikit-sedikit, ya, mulai sekarang pakaian ditiru. Ya. Ditiru oleh kalangan-kalangan atas. Ya. Kalangan-kalangan eksekutif ditiru. Ya, mereka orang-orang pejabat. Wah, dan keluarganya melakukan itu. Ngikutin lagi orang-orang kampung. Juga ikut-ikutan, ya. Diikutin juga orang-orang yang biasa jualan di pasar, ya. Emak-emak ini ngikutin juga. La haula wala quwata illa billah. Pakai item-item juga, punya pakaian khusus ketika saudara meninggal pakai item-item. La haula wala quwata illa billah. Nah, apa untungnya niru kayak gitu? Ini yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, yang hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan tasyabbuh yang terlarang ini, apabila orang kafir melakukan satu, walaupun bukan syiar khusus, ya, apabila orang kafir melakukan sesuatu, walaupun bukan syiar khusus mereka, dan memungkinkan bagi umat Islam untuk menyelisihi mereka, wajib untuk diselisihi. Nah, maka masalah yang satu ini yang jarang diperhatikan oleh para thalabatil ilmi atau sebagian dari mereka kaum muslimin. Padahal para ulama menyatakan al-muhalafatu syai'un wa tarku tashabbuh syai'un akhar. Menyelisihi mereka adalah satu perkara. Menyelisihi, ya, orang-orang kafir itu satu perkara tersendiri. Ya, dan tidak tashabbuh dengan mereka adalah satu perkara yang lain, ya. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal yahuda wan nasara la yusbighun fakhalifuhum. Rasulullah menyatakan sesungguhnya orang Yahud dan Nasrani mereka tidaklah menyemir rambutnya. Menyemir rambut dengan selain warna hitam bagi yang sudah beruban. Ya. Ya, ini beruban, dia mayoritas dari rambutnya beruban, putih warnanya, kurang indah. Sehingga dia menyemir rambutnya dengan warna yang selain hitam. Al-Yahud wa Nasara tidak menyemir rambut. Nah, fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Nah, sehingga kita menyemir rambut kita dengan apa? Dengan yang selain warna hitam. Bisa warna coklat kehitaman. Nah, berarti boleh ya hukum menyemir rambut. Nah, ini pembahasan yang lain lagi. Ya, khususnya bagi wanita-wanita yang masih muda. Ya, tidak ada uban sebenarnya di rambutnya. Tapi disemir. Ya, dengan warna selain hitam, ada yang merah, ada yang agak, ya, kemerah-merahan. Jika yang dia maksudkan adalah meniru orang-orang kufar, dan kebanyakan orang kufar demikian, maka dia masuk bagian dari itu. Ya. Barakallahu fikum. Ini laki-laki juga. Nah, ini juga ada pertanyaan, gimana dengan kaum lelaki? Dia sebenarnya tidak ada ubannya, tapi dia menyemir rambutnya. Buat apa? Nah, rambut itu mahkota, justru warna hitam itu adalah keindahan. Nah, lalu kok malah disemir? Nah, apalagi sumbernya ada yang biru, ada yang oranye, ada yang kuning. Nah, ini yang tidak benar. Kalau dia meniru, mencontoh orang-orang fasik, dia termasuk bagian dari tasabuh dengan orang kufar. Ya. Maka perhatikan masalah ini, ya. Cermati baik-baik. Ada mungkin satu hal sebagai tambahan, ya. Allah alam ini apakah waktunya bisa mencukupi? Tapi insya Allah kita akan bahas mungkin dalam pertemuan berikutnya karena sudah terlalu panjang kajian kita. Insya Allah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya, yakni Sabtu mendatang pada waktu dan hari yang sama. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.